Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Ila yamjin amma ba'du faqad al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Al-bab al-thalith fi tariqati ahli sunnah fi asma'illahi wa sifatih. Metode ahli sunnah dalam menyikapi nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الثاني في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ذاته لله تعالى. نعم. السنة والجماعة berkatalah orang-orang yang istama'u, mereka bersepakat dan bersatu ala akhdi bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya, berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya zahiran wa batinan, yang mereka amalkan secara lahir ataupun batin, fil qaul wal amal wa i'tiqad. Berkaitan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ucapan, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan amal, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keyakinan. Maka mereka disebut dengan ahli sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebut al-jamaah karena mereka ijtama'u ala akhdi sunnah, karena mereka adalah orang yang bersatu dan bersepakat untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatuhum fi asma'illahi wa sifatih, metode mereka dalam menyikapi nama dan sifat Allah adalah seperti berikut. Yang pertama berkaitan dengan isbat adalah menetapkan dan meyakini apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran, atau Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya Rasulullah SAW dengan menghindari empat hal yang nanti akan diurai lebih lanjut di belakang, yaitu tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Kemudian yang kedua adalah metode mereka dalam nafyi. Nafyu, maka metode mereka adalah meniadakan dan mengingkari apa yang Allah tiadakan dari dirinya dalam Al-Quran, atau Allah tiadakan melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam diring keyakinan sebut adanya sifat sempurna yang merupakan kebalikan dari sifat yang Allah tiadakan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mereka tidak hanya sekedar mengingkari apa yang Allah sifat yang Allah ingkari, meniadakan sifat yang Allah tiadakan, namun mereka memuji Allah dengan meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat sempurna yang merupakan kebalikan dari sifat jelek tersebut. Kemudian talisan Salisan tiwa lam yalid nafihu wa la isbatuhu mimma sana ta'ala sufihi kal ismi wal haidi wal jihati wa nahmi dalika fa tarifatuhu fihi atawakuhu il nafihi ala yusbitu lalu wa la yasbawlahu li ajali muru di dalika wa amma ma'nahu fa yastafsiluna anhu fa yusulika bihi batilun yunazahullahu anhu rasuluhu. baik uridan bihi hakun layam tani'u ala Allahi khabiduhu. Wa hadihi tariqatu hiya tariqatul wajibatu wa hiya al-qawlu al-wasfu baina ahli at-ta'thiri wa ahli at-tamthili. Faqad dala ala wujubina al-aqlu wa sam'u. Fa'am al-aqlu fawasfu jalalatihi anna tahsir al-qawli fi ma yajibu wa yajuzu wa yamtani'u ala Allahi ta'ala la yudraku illa bisam'i. Fawajibat tiba'u sam'i fi dhalika bi isbati ma asbatahu wa naqiman wa nafsi manafahu wa sukuti amma sakata anhu. Wa amma sam'u fa min adilatihi qawluhu ta'ala wa illahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayujawna ma kanu ya'malun. Wa qawluhu laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Wa qawluhu wa la taqfu ma la laysa laka bihi ilm. Al-ayatul ula. Nah, wa hadits salisan, kemudian sikap yang ketiga adalah lima berkaitan dengan perkara, yaitu berkaitan dengan istilah yang atau dengan sifat lam yarid nafyuhu yang tidak terdapat dalil meniadakannya dan tidak ada dalil yang menetapkannya. Mimma tanaza'a an-nasu fihi, yaitu sifat-sifat yang diperselisihkan oleh manusia. Kal jismi, apakah Allah itu berbadan, beraga, memiliki raga, memiliki badan, atau kemudian hais, apakah Allah itu bertempat, memiliki tempat, berjihad, memiliki arah, atau semacam, atau sifat-sifat yang lain, maka metode Ahlus Sunnah fihi tentang hal ini adalah tawakuf untuk lafaz. Ya, maka ada metode untuk lafaz dan ada metode untuk makna. Untuk lafaz yang mereka tawakuf. Jadi maksud dengan tawakuf, la yuthbitunahu wa la yanfaunahu. Mereka tidak menetapkannya, namun mereka juga tidak mengingkarinya. Dengan alasan li'adaburuti zalik, karena tidak adanya dalil yang menetapkan dan mengingkari. Karena prinsipnya lah, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan mengingkari apa yang Allah ingkari. Nah, tidak ada dalil menetapkan, tidak ada dalil mengingkari, ya maka tidak ditetapkan, tidak diingkari. Kemudian yang kedua adalah amma ma'nahu. Sikap terhadap makna untuk sifat-sifat yang tidak ada dalilnya ini. Kalau untuk maknanya, maka mereka minta rincian kepada orang yang mengatakannya. Istafsiluna anhu. Minta rincian kepada orang yang mengatakannya. Jika ternyata yang diinginkan dengan istilah tersebut adalah satu hal yang tidak benar, yang Allah tersucikan darinya, maka mereka menolaknya. Jika yang diinginkan dengannya adalah makna yang benar, yang tidak mustahil bagi Allah, maka mereka menerimanya. Metode semacamnya adalah metode yang wajib ditempuh, jadi adalah perkataan yang pertengahan, adalah sikap tengah, menengahi antara ahli taktil dan ahli tamtil, orang yang mengingkari sifat dan orang yang menyerupakan Allah, dengan menyerupakan Allah. Faqadala ala wujubiha, dan dalil tentang wajibnya menempuh metode semacam ini adalah dalil logika ditambah dalil wahyu. Dalil logika adalah fawajib dalalatihi, maka sisi pendalilannya adalah ana tafsil al-qaul, adalah merinci pembicaraan yang bersifat rinci tentang fima yajibu wa yajuzu, tentang sifat apa saja yang wajib bagi Allah, yang boleh bagi Allah, yang tanik ala Allah, dan yang mustahil bagi Allah, layudrak ila bisam'i. Tidaklah mungkin bisa ditangkap kecuali, diketahui kecuali dengan wahyu. Kenapa? Karena akal cuma bisa menangkap global saja untuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rincian, tafsir, rinci dan detail, maka hanya bisa ditangkap dengan dan diketahui dengan wahyu. Fawajib tiba'u sam'i, maka wajib mengikuti dalil wahyu dalam masalah tersebut dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh dalil wahyu dan mengingkari apa yang diingkar oleh dalil wahyu dan diam untuk sifat-sifat yang wahyu diam darinya. Adapun dalil sam' dalil wahyu wajibnya mengikuti metode di atas, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala milik Allah, nama-nama yang terbaik, maka dalam kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutnya. Dan biarkanlah orang-orang yang menyimpangkan nama-nama Allah, mereka akan diberi balasan atas amal yang mereka kerjakan. Al-A'raf 140. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah dan dia mendengar lagi maha melihat. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Al-Isra 36. Maka masalah Allah adalah masalah gaib. Maka masalah Allah terkait dengan Allah, maka kita perlu dalil wahyu. Kita tidak tahu, maka kita tidak punya ilmu. Maka jika wahyu tidak memberikan keterangan tentangnya, maka kita tidak punya ilmu tentangnya. Maka jangan bicara mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Tersono. Kalau ayat ula dalat ala wujud berarti mengikuti takfirin pada takfirin dan nama minat ulfadi. Kalau ayat kedua itu dalat ala wujud di nafsir nafsir takfiri. Kalau ayat ketiga itu dalat ala wujud di nafsir takfiri. Wala wujud di tawakufi. Tawakufi di malam yarit isbatuhu atau nafsiru. Wakulu masabat lillahi inna sifat fa innaha sifatun kamalun yuhmadu alaiha wa yusna biha alaihi wa laysa fiha naqsun bi wajhi min al-wujuhi wa jami'u sifatil kamali sabitatun billahi ta'ala ala akmali wajhi wa kullu ma nafahu Allahu an-nafsihi fahuwa sifatun naqsin tunafi kamalahu al-wajiba wa jami'u sifatin naqsi mumtani'atun ala Allahi ta'ala li wujubi kamalihi wa ma nafahu Allahu an-nafsihi Fal-murabu bihi istifa'u sifati al-mantiyati wa isbatu kamali biddiha. Wadhalika anna nafya la yadullu ala kamali hatta yakuna mutadammanan sifatin tubuh tiatin yuhmadu alaika wa inna mujarrad an-nafyi qad yakunu sababul ajzu fa yakunu sababu al-ajza. Nah, qad yakunu sababu al-ajza wa yakunu naqsan kama fi qawli syair. Nah, maka ayat yang pertama yaitu wa idzarul ladzina yulhiduna fi asma'i telah dalil wajibnya al-itsbat, menetapkan nama dan sifat, karena setiap nama mengandung sifat. Menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa mengingkarinya, karena tahrif dan ta'til adalah termasuk ilhad. Sedangkan ayat yang kedua adalah dalil wajibnya meyakini tidak adanya tamtsil, tidak adanya keserupaan antara Allah, kesamaan antara Allah dengan makhluk. Sudah ayat ketiga dalil wajibnya meniadakan at-taqyid, membahas tentang bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, karena at-taqyid adalah termasuk al-qaul ala Allah, termasuk berkata-kata tanpa ilmu. Dan berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu, dan berkata-kata secara umum tanpa ilmu. Maka larangan berkata-kata tanpa ilmu adalah dalil wajibnya meninggalkan taqyid. Sehingga ayat tersebut juga dalil wajibnya tawakuf. Diam, abstain, tidak komentar. Untuk perkara-perkara yang tidak terdapat dalil, menetapkannya atau meniadakannya. Dan semua masyarakatillah minat sifat, sifat yang sabatillah ada pada Allah adalah sifat sempurna. Yang Allah dipuji karenanya dan disanjung dengannya. Dan tidak ada pada fiha, pada sifat yang ada pada Allah, naqsun, kekurangan dari sisi manapun. Maka semua sifat sempurna itu ada dan jadi milik Allah Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Dan semua sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka itu adalah sifat kekurangan, sifat buruk yang bertolak belakang dengan kesempurnaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu hal yang wajib dan sebuah keharusan. Maka semua sifat kekurangan adalah mumtani'atun, mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wajibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersifat dengan sifat sempurna. Dan sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, maka yang dimaksud dengannya adalah dua hal. Yang pertama adalah meniadakan sifat tersebut dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua isbat, menetapkan sifat sempurna yang merupakan kebalikan dari sifat jelek tadi. Hal itu karena peniadaan, meniadakan satu sifat adalah menunjukkan kesempurnaan pemilik sifat, hatta yakuna mutadaminan, sampai peniadaan sifat tadi mengandung sifat positif, sifat yang ada pada diri si pemilik sifat, yuhmat alaiha, dan sifat tersebut adalah sifat yang baik, yang dia dipuji karenanya. Karena semata-mata tidak memiliki sifat jelek, itu boleh jadi sebabnya adalah karena ketidakmampuan. Sehingga ini bukan kesempurnaan, akan tapi kekurangan dan kejelekan. Maka ketika kita katakan, kita komentar seseorang, dia itu tidak bodoh, itu bukan berarti ujian. Manakala dia juga bukan pintar. Tapi kalau kita katakan dia tidak bodoh karena dia sangat pintar, nah maka ini ujian. Maka semata-mata meniadakan sifat itu bukan ujian. Meniadakan sifat itu ujian jika mengandung sifat sempurna yang menjadi kebalikan sifat yang ditiadakan. Karena semata-mata meniadakan sifat jelek itu terkadang celaan. Bagaimana ucapan penyair berikut ini, kubayilatun, ada satu kabilah yang kecil, yang sedikit personnya, la yaghfiruna fi dhimmatin, maka mereka insyaallah tidak pernah melanggar perjanjian. Walayak limunan nasahat tetap terjalin dan tidak pernah menyakiti dan mendolimi orang lain meskipun seberat biji sawi. Pakai kalimat di kalimat pujian, tidak pernah zalim, tidak pernah melanggar perjanjian dengan kabilah yang lain, tidak. Ini bukan kalimat pujian. Namun mereka tidak pernah zalim karena tidak bisa zalim karena cuma kubailah, cuma kabilah personnya sedikit, tetangganya kiri kanannya kabilah jumlahnya besar, macam-macam habis. Mereka enggak pernah neko-neko melanggar perjanjian karena kubailah, kabilah kecil, enggak berani neko-neko, maka tidak pernah melanggar perjanjian bukan karena mereka adalah orang yang memang terpuji dengan itu. Namun mereka tidak berani melanggar perjanjian karena tuntutan kondisi dan keadaan. Bukan karena sifat terpuji yang dimiliki oleh kabilah ini. Namun tuntutan kondisi dan keadaan. Masa jumlah sedikit mau berani neko-neko diajar Rabi sama kabilah kiri dan kanannya. Yes, we're done. Tidak memiliki sifat jelek itu sebabnya adalah adam qabiliyah. Karena tidak mungkin sifat jelek itu ada pada suatu benda. Memang benda tersebut tidak punya potensi, tidak punya kemungkinan untuk memiliki sifat jelek. Paling seperti madhan, maka kalimat meniadakan sifat jelek dari satu benda yang memang tidak punya potensi untuk melakukan sifat jelek itu tidaklah bermakna pujian. Contohnya seandainya Anda mengatakan tembok itu tidak pernah berbuat zalim, maka ini bukan memuji tembok karena tembok itu memang tidak punya potensi untuk berbuat zalim dan sama sekali tidak punya kobilia potensi untuk berbuat zalim. Tiba-tiba jugal orang lewat, tidak bisa. Tiba-tiba ngepok orang yang lewat di dekatnya, tidak bisa, memang tidak bisa. Maka tidak pernah zalim, tidak ada orang yang dikepok sama si tembok, tidak pernah ada yang dijugal sama si tembok, itu bukan memuji tembok. Ya, karena memang dia tidak punya kabiliyah potensi untuk berbuat zalim. Ini kalau cuma maka ini makna jika makna-makna tidak terpuji dari sekedar meniadakan sifat jelek. Maka dari dua contoh ini, satu syair dan satu kalimat biasa tadi, kita lihat bahasanya semata-mata meniadakan sifat jelek itu bukan berarti memuji. Maka yang namanya memuji adalah meniadakan sifat jelek dengan meyakini kalau sesuatu tersebut memiliki sifat kebalikan dari sifat jelek. Idza tabayyana hadza, jika telah jelas bagi Anda keterangan di atas, maka kami katakan di antara sifat yang Allah tiadakan dari dirinya adalah kezaliman. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidaklah mendzalimi siapapun. Maka yang dimaksud dengan Allah itu tidak zalim adalah kita meyakini tidak ada sifat zalim dari Allah ditambah sebut kamal ridhihi. Kita meyakini adanya sifat sempurna, sifat terpuji yang merupakan kebalikan dari sifat jelek zalim tadi, yaitu adil. Dan di antara sifat yang Allah tiadakan dari dirinya adalah luhub. Fama matana min luhub dalam Al-Quran. Jadi dalam menimpa kami al-luhub, luhub maknanya capek, wal-i'yah dan capek. Maka ini maksud bahasanya Allah itu tidak capek adalah tidak semata-mata meyakini Allah itu tidak capek, namun ditambah dengan keyakinan kalau ada pada diri Allah sifat terpuji kebalikan dari capek, yaitu kuat dan perkasa. Wahai kata-kata demikian seterusnya, baqiyatu yang lain dari sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, Allahu a'lam. Atafriku nubatan atafiyiru wasalisilahi takyiru nasi wabdan au maknani watafiyiru watafiyiru nasi kot yatawayyaru ma'au al makna wakot na yatawayyaru ahadihi salasat raksanin al-awal takhriku nabdiyun yatawayyaru ma'au al makna katahriki ba'dihim qawlahu ta'ala wakalau takalaman humusa takliman ila nasbilak bil jalalati liyakuna taklimu min Musa. Asani watakifun labdiyun layatawayyaru ma'ahul makna. Fakat hiddali min kawli ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wahada jawalibi layakawu ila min jahilin islay safihi wadun maksudun bifa'ilihi wabidan. Asalitu watakifun maknawiyun. Wahuwa suakul labdi anzohirhi ila dalilin. Kata khaisi makna, makna liada ini al-mudofata ini ilallah ta'ala ilal-kuwati wa-ni'mati wa-nafi dalikat. Nah, ya, sebagaimana tadi saya sajikan, bahasanya ada penjelasan detail tentang empat hal yang wajib kita hindari berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Yang pertama adalah tahrif. Tahrif dalam bahasa Arab maknanya adalah tahrif, berubah. Sedangkan secara istilah adalah mengubah nama baik lafaznya ataupun maknanya. Dan mengubah lafaz itu boleh jadi menyebabkan berubahnya makna dan boleh jadi makna tidak berubah. Sehingga kesimpulannya ada tiga macam. Perubahan lafaz yang menyebabkan perubahan makna. Contohnya bagian alu taktil yaitu Mu'tazilah, mereka menyelewengkan ayat yang bunyinya waqallama Allah Musa taklima, dan Allah benar-benar mengajak Musa bicara. Ila nasbil lafzil jalala, maka mereka nasabkan lafaz Allah karena mereka tidak ingin Allah yang bicara, namun mereka ingin Musa yang bicara kepada Allah. Yang mereka inginkan Musa yang bicara. Maka mereka nasabkan Allah waqallamallaha Musa taklima. Maka dengan ini maka Musa yang berbicara dan Allah tidak bicara. Yakuna taklimu min Musa, supaya yang berbicara adalah Musa. Perkataan Syekh Muslimin di sini, lafzul jalalah, menunjukkan bolehnya istilah semacam ini menurut beliau menyebut lafaz Allah dengan sebutan lafaz jalalah, itu boleh. Yeah. Karena saya pernah dapat keterangan dari Syaikh Ibrahim Wahili bahwasanya sebagian ahlul ilmi, namun beliau tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkan dan saya pun juga tidak tahu siapa yang dimaksudkan, melarang penggunaan lafzul jalalah untuk menyebut lafaz Allah dengan mengatakan karena yang jalalah bukan lafaznya. Jalalah itu bukan lafaznya, namun Allahnya. Lafzul jalalah lafaz keagungan. Seakan-akan maknanya adalah yang agung adalah lafaznya. Asalnya kemudian yang kedua adalah penyelewengan lafaz, penyelewengan redaksional yang tidak menyebabkan berubahnya makna. Contohnya memakai andal pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin menjadi terbaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa adzal ghalib dan umumnya tahrif macam-macam ini layaklah tidaklah terjadi, tidaklah dilakukan kecuali orang bodoh atau orang yang tidak sengaja. Ya, ada kemungkinan yang lain. Di samping jahil, saya katakan orang yang tidak sengaja. Itulah tapi rasul maksud tentang tidak ada tujuan yang bisa dimaksudkan bagi pelakunya. Adalah tahrif semacam ini ghaliban biasanya. Ya, maka tahrif semacam ini dilakukan oleh orang bodoh, orang yang tidak sengaja, misal hafalannya tidak mungkin, maka yang maksudnya dhamma jadi fathah atau jadi kasrah. Kemudian yang ketiga penyelewengan makna, yaitu penyelewengan dalam penafsiran, penyelewengan dalam masalah menjelaskan. Yaitu memalingkan lafaz dari makna zahirnya tanpa alasan. Semacam menyelewengkan makna yadaini yang disandarkan kepada Allah, yang harusnya dimaknai dengan dua tangan Allah kepada kekuatan penikmat Allah dan semacam itu. Wiwit. Astaghfilu lugatan astaghfiru wal ikhla'u wa fil istilahi huna. Inkaru ma yajibu lillahi ta'ala minal asma'i wa sifati au inkaru ba'duhu fahuwa naw'ani al-awwal taktilun kulliyun kataktilil jahmiyati alladina yungkiruna sifatu wa golat yungkiruna sifati wa golatuhum yungkiruna al-asma'a aydan asani wa taktilun jus'iyun kata ilil ashariyati alladina yungkiruna ba'du sifati duna ba'din wa awalu man urifa bit ta'fili min hadil ummati huwal ja'du ibni dak ibnu dirham. Nah, ta'fil dalam bahasa Arab, taktil maknanya adalah tadrik, mengosongkan, membuang, berikhlas dan mengosongkan. Bahasa itu melumpahkan, ember, bersih air, ditumpahkan isinya. Berikhlas dan mengosongkan. Sedangkan secara istilah, di sini maknanya adalah mengingkari nama dan sifat yang wajib bagi Allah atau mengingkari sebagiannya. Maka berdasarkan definisi tersebut, maka ta'til itu ada dua macam. Pertama adalah ta'til kulliyun, adalah ta'til yang bersifat totalitas, tidak setengah-setengah hati. Inilah ta'til jahmiyah yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kalimat ini, wa ghulatuhum dan jahmiyah yang ekstrim mengingkari nama disampaikan dari sifat. Maka dalam penjelasan ini, maka Mu'tazilah termasuk disebut Jahmiyah. Maka berdasarkan kalimat yang tadi, maka Mu'tazilah itu adalah bagian dari apa disebutnya Jahmiyah. Bagaimana akalnya sebenarnya disebut Jahmiyah? Maka Jahmiyah dalam makna yang luas itu mencakup tiga macam. Atau Jahmiyah dalam makna yang luas itu maknanya adalah taktil mu'abdilah. Maka semua kelompok, semua sekte yang melakukan taktil disebut jahat. Maka berdasarkan makna luas ini, maka jamiah ada tiga macam. Yang pertama adalah bulat berjamiah, dalam jamiah yang murni jamiah, yang meninggalkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Jahmiyah Mu'tazilah yang meninggalkan sifat tanpa nama. Kemudian yang ketiga adalah Jahmiyah Sifatiyah, disebut dalam Islam, disebut Jahmiyah dengan sebutan Jahmiyah Sifatiyah, itulah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah dan yang semisal dengan mereka yang mengingkari sebagian sifat. Maka mereka disebut Jahmiyah Sifatiyah karena mereka menetapkan sifat, ada sifat yang mereka tetapkan, ada sifat yang mereka tetapkan. Maka mereka disebut Jahmiyah Sifatiyah. Orang yang baca perkataan Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang masalah Jahmiyah, maka dia harus faham tentang macam-macam Jahmiyah. Karena seringkali Ibnu Taimiyah menyebut Asy'ariyah dengan sebutan Jahmiyah. Seringkali beliau menyebut Asy'ariyah dengan sebutan Jahmiyah. Ketika seorang itu membaca kata Jahmiyah, Jahmiyah, maka lihat dulu apa Jahmiyah yang dimaksudkan. Jahmiyah bulatul Jahmiyah, penutup Jahan bin Sufwan, itukah Jahmiyah Mu'tazilah, itukah Jahmiyah Sifatiyah. Karena jika dalam benak seorang itu cuma tahu Jahmiyah itu adalah Jahmiyahnya Jahan bin Sufwan, dia akan salah paham dengan perkataan Ibnu Taimiyah. Karena dia bermaksudkan dengan Jahmiyah adalah sebagian perkataan dia adalah Asy'ariyah. Semacam di sini kita lihat maksudnya Mu'tazilah dikatakan sebagai Jahmiyah, kata Tilih Jahmiyah. Semacam Pak Tilih yang kenal Jahmiyah. Siapa itu Jahmiyah? Lainnya yang kerana sifat, kalau yang mengingkari sifat, padahal yang mengingkari maka Mu'tazilah termasuk Jahmiyah. Karena Mu'tazilah artinya apa? Mengingkari sifat tanpa nama. Mereka mengakui nama, nama-nama yang tidak mengandung sifat. Kemudian Jahmiyah yang tulen, Jahmiyah disebut gula. Mughulatul Rum itu Mughulatul Jahmiyah. Di samping mengingkari nifaq, mereka juga mengingkari nama. Kemudian ta'til fis'i, ta'til al-as'ariyah, semacam ta'til yang dilakukan al-as'ariyah, yang mengingkari sebagian nifaq adalah sebagian yang lain. Wa'alam maturi fabi ta'til, dan orang yang pertama kali diketahui melakukan ta'til dari umat ini adalah Al-Ja'ad bin Dirham yang merupakan guru besarnya Jahm bin Safwan. Namun aliran ini disebut Jahmiyah dan tidak disebut Ja'diyah karena Ja'ad bin Dirham itu tidak mendakwakan akidahnya secara terang-terangan, tidak cari pengikut dengan mencolok. Barulah setelah dia punya murid Jahm bin Safwan, maka dia pun terus orang yang gagah dan pemberani, maka dia dakwakan akidah sesatnya terang-terangan, belak-belakan, tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak malu-malu, dan dia pun adalah orang yang pandai bicara, pandai berdebat, hanya banyak orang yang tertarik dan terpikat dan jadi pengikutnya. Ya, Hindra. Kata kipu, dikayatu kaifiyatu sifati, kakali kail, kaifiyatu yadullahi, au nuzulihi ila sama'i dunia, kaza wa kaza. Atamtilu wa tashbihu, atamtilu isbatu wa mislil syai'in. Matilin li syai'in. Wa tashbihu isbatu musyabihi lahu, فَتَمْثِيلُ يَفْتَدِي مُمَاثِلَةُ مُمَاثَلَةً يَفْتَدِي مُمَاثَلَةً وَهِيَ مَسَاوَاتُ وَهِيَ مُسَاوَاتُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَتَشْبِيهُ يَفْتَدِي مُشَابَهَةً وَهِيَ مُسَاوَاتُ فِي أَكْثَرِ الصِّفَاتِ وقد يطلق أهدوما على الآخر والفرق بينهما وبين تكييف من وجهين. تكييف adalah menceritakan tentang bentuk real suatu sifat tertentu. Semacam ucapan orang yang mengatakan bentuk tangan Allah itu begini-begini. Atau bentuk turunnya Allah ke dunia itu seperti ini. Kemudian tamtsil wa tasbih. Tamtsil adalah menetapkan adanya sesuatu yang semisal alias sama persis dengan sesuatu yang lain. Sedangkan tasbih adalah menetapkan adanya sesuatu yang serupa dengan sesuatu. Maka tamtsil yang tadi berarti ada masalah di antara dua benda, ada masalah di antara dua benda. Apa itu masalah? Al-musawatu, kesamaan dari semua aspek, semua sisi. Sedangkan tasbih berarti adanya musyabah di antara dua benda. Jadi musyabah adalah kesamaan dalam sebagian besar sisi. Dalam bahasa NATK ada serupa namun tidak sama. Maka serupa itu tidak sama. Dan sama itu lebih hebat daripada serupa. Namun pasti selat ahaduma alal atar. Namun terkadang digunakanlah satu istilah ini padahal makna yang dimaksudkan adalah yang lain. Terkadang digunakan tamtsil yang dimaksud tasbih, terkadang digunakan istilah tasbih yang dimaksud adalah tamtsil. Walfaqu, maka perbedaan bainahuma antara tamtsil dan tasbih dan taqyid min wajhain, ada dari dua sisi. Kaifiyat asy-syai'i sawaan mutlaqatan am muqayyadatan bisyabihin wa ala tafsiru wa tafsiru wa tasbiru fayadullani ala kaifiyatin muqayyadatin يقول التقييف أعمى كل ممثلين مكيفون ثانيهما يختص أما تمثيل Nah, ada dua perbedaan antara taklif dengan tafsir. Yang pertama adalah taklif itu menceritakan bentuk real sesuatu. Nah, menceritakan bentuk real sesuatu itu boleh jadi bentuk realnya itu mutlaqatan, begini-begini, ya, tanpa dikaitkan dengan benda yang lain. Kalau dikaitkan dengan taklif dengan sifat Allah, maka begini-beginiannya itu imajiner, tidak ada di alam nyata, mutlaqat. Mau tangan Allah itu gini-gini, imajiner. Tidak ada di alam nyata, mutlaqat. Atau muqayyadatan bisyabihin, cerita atau penyebutan bentuk sifat tadi dikaitkan dengan zat yang lain, dengan makhluk yang dianggap serupa dengan Allah. Maka di sini berarti tamsir. Maka yang namanya takyif itu boleh jadi menceritakan bagaimana sifat Allah di sini boleh jadi imajiner, yang namanya takyif itu boleh jadi imajiner, boleh jadi dikaitkan dengan benda yang ada di alam nyata. Oh, tangan Allah itu seperti itu loh, seperti manusia atau seperti kera atau seperti apa. Ada benda di alam nyata yang dikaitkan dengannya, maka ini juga takyif. Di samping boleh jadi imajiner, tidak ada di alam nyata. Begini-begini yang tidak ada di alam nyata. Adapun tamtil dan tasbih, maka keduanya menunjukkan kaifiyah mufayyadah. Ini kan membahas tentang masalah kaifiyah, bentuk real dari sifat atau bentuk real dari sesuatu yang dikaitkan dengan benda yang lain yang semisal atau serupa dengannya. Maka dari sisi ini taklif itu lebih luas daripada tamsil. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan tamsil pasti melakukan taklif. Namun tidak semua orang yang melakukan taklif melakukan tamsil. Kalau taklifnya itu dengan imajiner, maka dia tidak melakukan tamsil. Jika dia mengatakan tangan Allah gini secara imajiner, imajinasi saja, dia berimajinasi dan itu tidak ada di alam nyata satu benda yang semacam itu, maka ini takyif. Cuma dia bayangkan dalam pikirannya, oh tangan Allah itu gini dan itu imajinasi saja tanpa ada benda nyata, benda tertentu yang ada di alam nyata. Maka taklif semacam ini tidak tergolong tamtil. Tapi kalau Allah itu tangannya gini-gini seperti manusia, nah ini jadi tamtil. Kemudian yang kedua, yang namanya taklif itu khusus berkaitan dengan sifat. Sedangkan tamsil menyatakan meyakini adanya kesamaan dan keserupaan, maka kesamaan dan keserupaan tersebut bisa jadi dalam kadar, dalam sifat, dan dalam dat. Maka dari sisi ini tamsil itu lebih luas daripada takyid, karena tamsil itu terkait dengan zat, sifat, dan kadar. Rahmat. Suma inna tasbiha alladhi dhalla bihi man dhalla أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق مما من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفشل من من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها كما الله. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البختاني. فكان شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. نعم. Adapun tasbih yang menjadi sebab sesatnya orang yang sesat atau sebabnya banyak orang yang sesat, maka tasbih ada dua macam. Menyerupakan makhluk dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini kata Ibnul Qayyim adalah dua sumber kesesatan manusia. Kemusyrikan manusia. Kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia itu cuma dua ini saja. Kalau dibagi, kalau enggak menyerupakan Allah dengan makhluk, ya menyerupakan makhluk dengan Allah. Amat tasbihul makhluk bil khaliq, adapun menyerupakan makhluk dengan Allah sang pencipta, maka maknanya adalah menetapkan sesuatu pak untuk makhluk, padahal sesuatu tersebut adalah hak khusus sang pencipta. Baik, sesuatu tersebut adalah sesuatu, hak khusus sang pencipta tersebut berkaitan dengan perbuatan, hak ataupun sifat. Berkaitan dengan perbuatan, contohnya adalah seperti perbuatan orang yang menyekutukan Allah dalam rububiyah, yang beranggapan bahasanya ada pencipta selain Allah, ada makhluk yang bisa melakukan perbuatan yaitu mencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak, contohnya adalah kelakuan orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka, di mana mereka beranggapan bahwasanya berhala-berhala tersebut memiliki hak untuk disembah. Akhirnya mereka pun menyembahnya di samping menyembah Allah. Kemudian sifat, contohnya adalah kelakuan orang-orang yang berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lain. Semisal perkataan mutanabbi seorang penyair, nah, yang berlebihan memuji Abdullah bin Yahya al-Bukhtari. Mutanabbi mengatakan, fakun kama syikta yaman la syabihala. Maka jadilah anda sebagaimana apa yang anda inginkan. wahai orang yang tidak ada yang serupa dengannya. Okey, masyikta. Dan apapun yang kebendaki farmakol pun yudhanikah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyaingimu. Yang bisa mendekatimu, yaitu menyaingimu. Demi. Allah dengan makhluk, maka artinya menetapkan untuk Allah tidak berkaitan dengan zat dan sifat Allah hal-hal khusus semisal hal-hal khusus yang merupakan jadi kekhususan makhluk, semacam orang yang mengatakan dua tangan Allah semisal tangan makhluk, atau mengatakan istiwa Allah di atas ars sebagaimana istiwa bersemayamnya seorang raja di atas singgasana atau semacam itu. Maka kalau orang yang pertama kali melakukan taktil dan ja'at bin firham, lalu siapakah orang yang pertama kali melakukan tashbih dan tamtil menyerupakan Allah dengan makhluk? Kalau menyerupakan makhluk dengan Allah, maka musyrikun. Orang yang menyerupakan makhluk dengan Allah, maka pelakunya adalah orang-orang musyrik. Nah, kalau menyerupakan Allah dengan makhluk, siapa kalau orang yang pertama kali punya ide kreatif nyeleneh sesat semacam ini? Maka jawabannya berkira dikatakan bahasanya yang pertama kali dikenal melakukan hal ini yaitu tasbihul khaliq bil makhluk adalah seorang bernama Syekh bin Hakam Ar-Rafidhi. Maka tamtsil adalah akidah ba'du Rafidhah. Tamtsil adalah akidah ba'du Rafidhah. Dan siapa ini? Saya belum kenal. Riu. Coba saja ilhaq. Al-Ishadu fi lughati al-Mailu. Al-Mailu. Al-Mailu. Wa fi al-Ikhtilali al-Mailu amma yajibu iqaduhu au amaluhu wa huwa ismani. Ahaduhuma fi asma'illahi. Asma'i fi ayatihi. Wa amma al-Ishadu fi asma'ihi fa huwa al-Udulu. Al-Udulu al-Haqi al-Wajibi fiha. An yunkira syai'an minha au mimma dallat alaihi min sifati kama fa'ala al-mu'attilatu. Asani an yaj'ala alaka dalatan ala tasbihillahi bi khalqihi kama fa'ala musyarrihatu. Al-Thalith an yusammi Allah bima lam yusammi bihi nafsahu. Lianna asma Allah tauqifiyatun katasmiyatin nasara abai. Watasmiyatun watasmiyatil parasifati iyahu ilatan fa'ilatan yustaqa min asma'ihi asma'u asma'u bil asnami Allah min al ilahi wal uzza min al azizi. Nah, ilhad dalam bahasa Arab maknanya adalah menimpa, sedangkan al-ikhlas adalah menyimpan dari sesuatu yang wajib diyakini atau sesuatu yang wajib diamalkan. Dan ilhad ada dua macam. Ilhad berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Taala, dan juga ilhad berkaitan dengan ayat Allah. Ataupun ilhad tentang nama Allah pengertiannya adalah menyimpang dari kebenaran yang wajib diyakini pihak tentang nama Allah. Jadi ada empat macam. Yang pertama adalah mengingkari salah satu nama Allah, atau mimma jalat alaihi, atau mengingkari kandungan nama Allah. Apa kandungan nama Allah? Sifat. Mengingkari sifat yang merupakan kandungan nama Allah, dan semua nama mengandung sifat. Dan tidak semua sifat bisa jadi nama. Inilah kelakuan Mu'tazilah. Atau menjadikan nama Allah itu menunjukkan kesukaan dengan makhluk, sebagaimana dilakukan oleh musabbihah. Maka bahasa ringkasnya, ilhad jenis yang pertama adalah ta'til. Ilhad jenis yang kedua adalah tasbih wa tamtsil. Kemudian yang ketiga adalah memberi nama untuk Allah dengan nama yang tidak Allah berikan untuk dirinya, karena nama Allah itu harus mengikuti dalil, semacam kelakuan orang-orang Nasrani yang menamai Allah dengan Tuhan Saba, dan semacam kelakuan para ahli filsafat Arab yang menamai Allah dengan ilah fa'ilah, penyebab yang beramal, yang jadi pelaku. Menjadi pelaku dalam alam semesta ini dan semacam itu. Kemudian mengambil dari nama Allah, diambillah dari nama Allah nama-nama untuk berhala, semacam ada nama Lata yang diambil dari kata-kata ilah, dan ada nama Uzza yang diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ini empat ilhad berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ibnu Qayyim menambahkan satu lagi. Ini penjelasan tadi ya. Bahasa ilhad nama Allah itu empat hal, lupa yang menambahkan apa? Saya lupa. Belum pernah ada yang ter. Dan sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.